pachera cayó saica taruaca la di para makan papera biar sondor tika ibu dan bapak punyalah tiara. Sungguh manis kawan lesio, ibu bapak punyalah tiara. Beta tak lupa waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapak. Sungguh manis lawan lesio, ibu bapak punya lapiara. Beta terlalu lupa waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapak. Selalu di pangkuan ibu bapak.